Untung nih mau nyanyi nih. Kak Pat. Di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada, kau dengarkan segenap rasa tertumpah mengalun dalam gitarku. Bila